Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua mulai dari halaman 644. Kitab Halal dan Haram bab kelima. Lanjutan dari sebelumnya. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia mempunyai tepung gandum yang halus dalam bejana yang tertutup, di mana ia minum pada bejana itu. Maka orang menanyakan kepadanya, adakah Tuhan perbuat ini di Irak serta banyak makanannya? Ali radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya aku tidak menutup bejana itu karena kikir, tetapi aku tidak suka dimasukkan ke dalamnya apa yang tidak daripadanya, dan aku tidak suka masuk ke perutku yang tidak baik. Maka inilah yang biasa dari mereka. Adalah Ibnu Umar, tiada sesuatu yang menajubkan melainkan beliau keluar daripadanya. Maka Nafi meminta daripadanya 30 ribu, lalu beliau menjawab, sesungguhnya saya takut akan terperdaya aku oleh Dirham Ibnu Amir. Dan adalah ia yang meminta, pergilah, engkau itu bebas. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, tiadalah dari kita seseorang, melainkan telah cenderung dunia dengan dia, selain Ibnu Umar. Maka dengan ini jelaslah, bahwa tidak timbul persangkaan apa-apa kepadanya dan dengan orang yang ada pada kedudukannya, bahwa beliau mengambil apa yang tidak diketahuinya itu halal. Derajat ketiga, bahwa ia mengambil apa yang diambilnya dari sultan untuk disedekahkannya kepada fakir miskin, atau untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak, karena sesuatu yang tidak tentu pemiliknya, maka padanya ini hukumnya syarak. Apabila adalah sultan itu, jika tidak diambil daripadanya, niscaya tidak dibagi-bagikannya, dan dipakainya uang itu pada kedzaliman, maka kadang-kadang kami katakan, mengambilkan barang itu daripadanya, dan membagi-bagikannya adalah lebih utama daripada membiarkannya dalam tangannya. Ini telah menjadi pendapat setengah ulama yang akan datang caranya. Dan kepada inilah ditempatkan apa yang diambil oleh kebanyakan mereka. Dan karena itu, Ibnu Mubarak berkata, bahwa mereka yang mengambil pemberian-pemberian pada hari ini dan berdalilkan dengan Ibnu Umar dan Aisyah, tidaklah mereka itu mengikuti keduanya. Karena Ibnu Umar membagi-bagikan apa yang diambilnya, sehingga ia berhutang pada tempat duduknya. Sesudah dibagi-bagikannya, uang itu sebanyak 60 ribu. Dan Aisyah memperbuat seperti yang demikian. Dan Jabir bin Zaid dibawa orang kepadanya harta, lalu ia menyedekahkan harta itu seraya berkata, aku berpendapat bahwa aku mengambil harta itu dari mereka dan aku menyedekahkannya adalah lebih aku sukai daripada menyimpankannya di dalam tangan mereka. Dan begitulah diperbuat oleh As-Syafi'i radhiyallahu an dengan apa yang diterimanya dari Harun ar-Rasyid. Sesungguhnya dibagi-bagikannya terus sehingga tidak dipegangnya untuk dirinya sendiri sebiji pun. Derajat keempat, bahwa ia tidak meyakini bahwa harta itu halal dan tidak dibagi-bagikannya, bahkan ditinggalkannya. Tetapi ia mengambil dari sultan yang kebanyakan hartanya halal. Dan begitulah adanya para khalifah pada zaman sahabat radhiyallahu an dan tabi'in sesudah khulafa'ur rasyidin. Dan tidak adalah kebanyakan harta mereka itu haram. Dan dibuktikan kepada yang demikian itu oleh pernyataan alasan dari Ali radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan bahwa apa yang diambilnya dari yang halal adalah lebih banyak. Maka inilah sebagian dari apa yang diperbolehkan oleh segolongan ulama, karena berpegang pada yang terbanyak. Dan kami sungguhnya menghentikan persoalan ini mengenai hak seseorang perseorangan dari orang banyak. Dan harta sultan itu adalah lebih menyerupai di luar hinggaan. Maka tidaklah jauh untuk membawa ijtihad dari seorang yang berjihad. Kepadanya, bolehnya mengambilkan apa yang tidak diketahui bahwa itu haram. Karena berpegang pada yang terbanyak. Dan sesungguhnya kami larang mengambilnya apabila adalah yang terbanyak itu haram. Maka apabila Anda telah pahami segala derajat ini, niscaya dapatlah Anda meyakini bahwa pemberian-pemberian orang-orang zalim pada zaman kita ini tidaklah berlaku menurut yang berlaku itu. Dan pemberian-pemberian itu berbeda daripadanya dengan dua segi yang tegas. Segi pertama, bahwa harta para sultan pada masa kita sekarang adalah haram. Semuanya atau yang terbanyak daripadanya. Bagaimana tidak? Yang halal itu adalah sedekah atau zakat, fai, ghanimah, dan harta yang tersebut ini tidak ada dan tidak masuk daripadanya sedikit pun dalam tangan sultan. Dan tidak ada yang tinggal selain dari pajak atau jizyah. Dan jizyah itu dikutip dengan berbagai macam kedzaliman yang tidak halalah mengambilnya dengan jalan kedzaliman. Para sultan itu melewati batas-batas agama mengenai barang yang diambil dan orang tempat diambil dan menyempurnakan syarat bagi barang yang diambil. Kemudian, apabila Anda bandingkan yang demikian kepada apa yang membanjir kepada para sultan itu dari pajak yang dikenakan kepada orang Islam, pengeluaran-pengeluaran, uang sogok, dan bermacam-macam kedzaliman, niscaya tidak akan sampai sepersepuluhnya. Segi kedua, bahwa orang-orang zalim pada masa pertama dahulu, karena dekatnya masa mereka dengan zaman Khulafa Ar-Rasyidin, adalah mereka merasa dari kedzalimannya, mengharapkan pada kecondongan hati para sahabat dan tabi'in, berusaha supaya diterima pemberian dan antaran mereka. Dan adalah mereka mengirimkan pemberian itu kepada para sahabat dan tabi'in tanpa diminta dan penghinaan. Bahkan mereka merasakan nikmat dengan pemberian itu dan bergembira daripadanya. Dan para sahabat dan tabi'in tersebut mengambil dari orang-orang zalim itu dan membagi-bagikannya. Dan tidak akan mentaati penguasa-penguasa itu dalam segala maksudnya. Tidak akan mendatangi majelis mereka, tidak akan membanyakkan berkumpul dengan mereka, dan tidak akan suka mereka itu tetap terus-menerus. Tetapi mendoakan terhadap mereka dan melepaskan kata-kata kepada mereka, dan menantang segala kemungkaran dari mereka kepada para sahabat dan tabi'in itu. Maka tidaklah ditakuti bahwa akan membahayakan kepada agama dengan kadar apa yang membahayakan kepada dunia. Dan tidaklah mengapa pengambilan itu. Adapun sekarang, maka jiwa para sultan itu tidaklah membolehkan dengan sesuatu pemberian, kecuali untuk orang yang diharapkannya pengkhidmatan, pembanyakan dan pertolongan dari mereka untuk maksud-maksudnya, dan memperoleh keelokan dengan kedatangan mereka ke majelis-majelisnya, menugaskan mereka membiasakan mendoa, memuji, menyatakan bersih, dan menyanjung dengan pujian yang berlebih-lebihan di hadapan dan di belakangnya. Maka jikalau tidaklah yang mengambil itu, pertama-tama menghinakan dirinya dengan meminta, kedua dengan bolak-balik pengkhidmatan, ketiga dengan pujian dan doa, keempat dengan pertolongan kepadanya ketika diminta pertolongan, kelima dengan membanyakkan berkumpul pada majelis dan rombongannya, keenam, dengan melahirkan kecintaan, kepatuhan, dan penantangan terhadap musuh-musuhnya. dan ketujuh dengan menutupi kedoliman, kekejian, dan keburukan segala amal perbuatannya. Niscaya ia tidak akan mengurniakan walaupun sedirham sekalipun. Meskipun ia berada dalam keutamaan As-Syafi'i radhiyallahu an umpamanya. Jadi, tidaklah boleh mengambil daripada mereka pada masa ini apa yang diketahui bahwa itu halal. Karena membawa kepada pengertian-pengertian tersebut, maka bagaimana pula apa yang diketahui bahwa itu haram atau meragukan padanya. Maka barang siapa memberanikan diri mengambil harta mereka dan menyerupakan diri dengan sahabat dan tabi'in, maka sesungguhnya ia telah mengkiaskan malaikat dengan tukang besi. Maka pada pengambil harta para sultan itu memerlukan kepada bercampur gaul dengan mereka, menjaga, berkhidmat kepada pekerja-pekerja mereka, menanggung penghinaan dari mereka, memuji dan pulang pergi ke pintu-pintu mereka. Dan semuanya itu adalah maksiat, berdasarkan apa yang akan kami terangkan pada bab yang berikut. Jadi, telah jelaslah dari yang telah diterangkan itu, tempat masuk harta mereka, apa yang halal dan yang tidak halal daripadanya. Maka jikalau tergambarlah bahwa orang mengambil daripadanya apa yang halal, sekadar yang mustahak, dan ia duduk di rumahnya, di mana barang itu dibawa kepadanya, tidak memerlukan padanya kepada mencari yang bekerja dan pengkhidmatan, tidak kepada pujian dan pernyataan bersih mereka dari kesalahan, dan tidak kepada memberi pertolongan kepada mereka, maka tidaklah haram mengambil. Tetapi dimakruhkan, karena pengertian-pengertian yang akan kami peringatkan kepadanya pada bab yang berikut ini. Perhatian kedua. Dari bab ini, mengenai kadar yang diambil dan sifat dari yang mengambil. Kita umpamakan harta itu dari harta kepentingan umum, seperti 4/5 dari fa'i dan harta warisan. Maka yang selain dari yang tersebut, dari apa yang telah tertentu, orang yang berhak padanya, kalau ada ia dari wakaf dan zakat, atau 1/5 fa'i, atau 1/5 ghanimah, dan apa yang ada dari milik sultan, dari yang dihidupkannya atau yang dibelinya, maka bagi sultan itu memberi apa yang dikehendakinya kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya yang diperhatikan ialah tentang harta yang hilang pemiliknya dan harta kepentingan umum. Maka tidak boleh diserahkan kecuali kepada orang yang ada padanya kepentingan umum atau orang yang berhajat kepada barang itu di mana ia lemah dari berusaha. Adapun orang kaya yang tidak ada kepentingan umum padanya, maka tidak dibolehkan menyerahkan harta Baitul Mal padanya. Ini adalah yang benar, walaupun para ulama berbeda pendapat padanya. Dan pada ucapan Umar radhiyallahu an yang telah disebutkan dahulu, ada yang menunjukkan bahwa bagi masing-masing muslim berhak padanya pada Baitul Mal karena dia muslim yang membanyakkan kumpulan Islam. Tetapi dalam pada itu, tidaklah harta itu dibagikan kepada kaum muslimin seluruhnya, tetapi kepada orang-orang yang ditentukan dengan beberapa sifat. Maka apabila telah tetap, lalu tiap-tiap orang yang mengurus sesuatu pekerjaan yang dikerjakannya, yang menjalar kepentingannya kepada kaum muslimin, dan kalau ia mengerjakan sesuatu usaha, niscaya ia tidak dapat mengerjakan pekerjaan tersebut, maka ia berhak mencukupi pada Baitul Mal. Dan termasuk dalam golongan orang tadi, para ulama semuanya, atau para ahli ilmu. Yakni ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan kepentingan agama, yaitu ilmu fikih, hadis, tafsir, dan qiraah atau pembacaan Al-Quran. Sehingga masuk ke dalamnya guru-guru atau para pengajar ilmu-ilmu tadi, dan orang-orang yang bertugas azan, dan para penuntut ilmu-ilmu tadi juga termasuk di dalamnya. Karena mereka, jikalau tidak mencukupi perbelanjaannya, niscaya tidak mungkin belajar. Dan termasuk ke dalamnya para pekerja, yaitu mereka yang berhubungan kepentingan dunia dengan pekerjaan mereka, yaitu tentara yang digaji, yang menjaga kerajaan atau negara dengan pedang dari serangan musuh, orang-orang yang memberontak dan musuh-musuh Islam, dan termasuk ke dalamnya juru-juru tulis, penghitung-penghitung harta negara, wakil-wakil dari pemerintah, dan semua orang yang diperlukan tenaganya untuk menyusun kantor cukai, yakni para pekerja pada segala harta halal, tidak pada harta haram. Maka harta tersebut adalah untuk kepentingan umum, dan kepentingan itu adakalanya menyangkut dengan agama atau dengan dunia. Maka dengan ulama terjaga agama, dan dengan tentara terjaga dunia. Agama dan kerajaan atau pemerintahan itu adalah dua anak kembar, tidak mencukupi yang satu tanpa yang lain. Dan dokter walaupun tidak berhubungan dengan pengetahuan urusan keagamaan, tetapi berhubungan dengan dia kesehatan badan. Dan agama adalah mengikuti badan itu. Maka bolehlah untuknya dan untuk orang yang menjalankan seperti perjalanannya dalam lapangan ilmu pengetahuan yang diperlukan pada kepentingan tubuh atau kepentingan negeri mengambil pemberian dari harta-harta tersebut. Supaya mereka dapat menyerahkan dirinya untuk pengobatan kaum muslimin. Yakni orang-orang yang diobati dari mereka tanpa ongkos. Dan tidaklah disyaratkan keperluan dari mereka, tetapi boleh diberikan biarpun mereka itu kaya. Karena Khulafatur Rasyidin memberikan kepada orang muhajirin dan ansor. Dan mereka tidak mengetahui dengan keperluannya. Dan tidak pula ditentukan dengan suatu kadar, tetapi terserah kepada ijtihad atau pertimbangan imam atau penguasa. Ia boleh meluaskan dan mengayakan, dan boleh mencukupkan sekedar mencukupi menurut yang digendaki keadaan dan kesanggupan harta. Al-Hasan radhiyallahu an telah mengambil dari Muawiyah sekaligus sebanyak 400 ribu dirham. Dan Uman radhiyallahu an memberikan untuk suatu golongan atau jamaah sebanyak 12 ribu dirham dalam setahun. Dan Aisyah radhiyallahu anha membenarkan berita tadi tentang pemberian Umar radhiyallahu an. Dan untuk golongan lain, Umar radhiyallahu an memberikan 10 ribu, dan untuk golongan yang lain lagi sebanyak 6 ribu, dan begitulah seterusnya. Itulah harta mereka. Maka dibagi-bagikan kepada mereka, sehingga tidak tinggal sedikit pun daripadanya. Maka kalau ditentukan kepada seorang dari mereka dengan harta banyak, maka tiada mengapa. Dan begitu pula, Sultan boleh menentukan dari harta itu untuk orang-orang tertentu dengan pemberian dan anugerah. Dan yang demikian itu telah diperbuat pada orang-orang terdahulu atau salaf. Tetapi seyogialah diperhatikan kepada kepentingan umum. Manakala ditentukan kepada seorang ahli ilmu atau seorang yang berani dengan sesuatu pemberian, niscaya adalah pada yang demikian itu menggerakkan dan membangkitkan manusia kepada bekerja dan menyerupakan diri dengan orang itu. Maka itulah faedah pemberian, anugerah, dan berbagai macam penentuan yang lain. Dan semuanya itu bergantung kepada ijtihad atau pertimbangan Sultan. Dan sesungguhnya perhatian pada Sultan-Sultan yang dolim itu adalah mengenai dua hal. Pertama, bahwa Sultan yang dolim itu dicegah dari memerintah. Ada kalanya dengan berhenti atas kehendak sendiri atau harus diberhentikan. Maka bagaimanakah boleh diambil sesuatu daripadanya, sedang ia sebenarnya bukan Sultan. Kedua, bahwa tidaklah diratakan harta Sultan itu kepada semua yang bermustahak. Maka bagaimanakah memperbolehkan bagi masing-masing perseorangan mengambilnya? Adakah boleh mereka mengambil sekedar bagian mereka? Atau tiada diperbolehkan sekali-kali? atau diperbolehkan bagi masing-masing mengambil apa yang diberikan. Adapun yang pertama, maka menurut pendapat kami bahwa tidak dilarang mengambil hak, karena Sultan Dzolim yang jahil, manakala ia dibantu oleh kekuasaan atau saukah, dan sulit menjatuhkannya, dan pada penggantikan timbulnya fitnah yang berkobar-kobar yang tidak tertahan, maka wajib meninggalkan penggantian itu dan wajib mentaatinya, sebagaimana wajib mentaati amir-amir. Karena telah datang amar atau perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh taat kepada amir-amir. Diriwayatkan Bukhari dari Anas. Dan melarang menarik tangan daripada menolong mereka dengan beberapa amar dan peringatan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Maka menurut pendapat kami, bahwa khilafah atau kekhilafahan adalah sah bagi yang memangkunya dari Bani Abbas radhiyallahu anhu. Dan pemerintahan itu berjalan bagi para sultan di segala daerah, negeri, dan bagi orang-orang yang melakukan bai'ah atau sumpah setia kepada khalifah. Dan telah kami terangkan dalam kitab Al-Mustadhari yang dipetik dari kitab Kasiful Asrar wa Hadkul Astar karangan Al-Qadhi Abid At-Tayyib untuk menolak bermacam-macam aliran dari golongan Rafidah kebatinan atau golongan yang menolak pemerintahan khalifah, apa yang itu menunjukkan kepada cara kemuslihatan padanya. Kesimpulan kata, bahwa kita menjaga sifat-sifat dan syarat-syarat mengenai sultan-sultan karena memperhatikan kepada adanya kemuslihatan yang bertambah-tambah. Dan kalau kita putuskan dengan batalnya segala pemerintahan wilayah sekarang, maka dengan sendirinya terus batallah segala kemuslihatan itu. Maka bagaimanakah hilangnya modal pada mencari keuntungan? Tetapi wilayah itu sekarang tidak diikuti kecuali oleh kekuasaan. Maka barang siapa dilakukan bai'ah kepadanya oleh yang mempunyai kekuasaan, maka dia itu adalah khalifah. Dan barang siapa bertangan besi dengan saukahnya, dan ia taat pada khalifah, pada pokok pidato jabatannya, dan jalan yang lurus yang ditempuhnya, maka dia itu adalah sultan yang berjalan hukum dan ketetapannya ke seluruh negeri, sebagai wilayah yang berjalan segala hukum ketetapannya. Dan untuk pembuktian ini telah kami terangkan dahulu, pada hukum keimanan dari kitab Al-Iqtisad fil Itiqad atau kesederhanaan tentang Itiqad. Maka tidaklah memerlukan lagi untuk kami memperpanjangkan sekarang. Adapun kesulitan lain, yaitu bahwa sultan apabila tidak meratakan pemberiannya kepada semua yang mustahak, maka bolehlah bagi seseorang mengambil daripadanya. Ini adalah termasuk hal yang diperselisihkan antara para ulama kepada empat tingkat. Setengah mereka bersangatan benar dan mengatakan, semua apa yang diambil sultan, maka kaum muslimin semuanya berkongsi padanya. Dan sultan itu tidak mengetahui bagiannya dari barang itu, sedanik atau seperenam dirham atau sebiji, maka hendaklah ia meninggalkan semuanya. Dan berkata golongan dari ulama, sultan itu boleh mengambil sekadar makanan sehari saja. Maka kadar itu adalah ia berhak karena perlunya atas kaum muslimin. Dan berkata segolongan yang lain, bagi sultan itu makanan setahun. Kalau diambilnya yang mencukupi untuk tiap-tiap hari itu adalah sukar, dan sultan itu mempunyai hak pada harta tersebut. Maka bagaimanakah ia meninggalkannya? Berkata golongan yang lain, bahwa sultan itu mengambil apa yang diserahkannya dan yang teraniaya ialah yang selebihnya. Dan ini ialah kias. Karena harta itu tiadalah berkongsi di antara kaum muslimin seperti ghanimah atau rampasan perang di antara orang-orang yang merampasnya. dan tidak seperti harta warisan di antara para ahli waris. Karena harta itu adalah milik mereka. Dan ini, jikalau tidak bersesuaian pembagiannya, sehingga mereka itu meninggal, niscaya dia adalah wajib dibagi-bagikan kepada para ahli waris mereka menurut hukum pusaka. Tetapi hak tersebut adalah tiada tertentukan dan hanya tertentu dengan digenggam atau dipegang. Tetapi ia adalah seperti sedekah atau zakat. Manakala telah diberikan kepada bagian miskin, akan bagian mereka dari zakat itu, niscaya jatuhlah menjadi milik mereka. Dan tidaklah tertegah dengan kezaliman si pemilik akan golongan-golongan yang lain yang berhak menerima zakat. Dengan dilarang hak mereka ini, apabila tidak diserahkan kepada semua harta. Tetapi diserahkan kepadanya dari harta yang akan apa jikalau diserahkan kepadanya dengan jalan mengutamakan dan melebihkan, serta meratakan bagi yang lain-lain, niscaya bolehlah baginya mengambilkannya. Dan pelebihan itu boleh pada pemberian. Abu Bakar radhiyallahu an menyamakan dalam pemberian, lalu ditinjau kembali oleh Umar radhiyallahu an seraya berkata, sesungguhnya kelebihan mereka pada sisi Allah, dan sesungguhnya dunia itu tempat menyampaikan hajat. Dan Umar radhiyallahu an melebihkan pemberian pada zamannya. Lalu beliau memberikan kepada Aisyah 12.000, kepada Zainab 10.000, kepada Juwairah 6.000, dan begitu pula kepada Safiyah. Dan diputuskan oleh Umar radhiyallahu an untuk Ali radhiyallahu an jumlah tertentu. Dan juga diputuskan oleh Utsman radhiyallahu an dari daerah As-Sawat 5 petak kebun, dan ditentukan oleh Utsman radhiyallahu an kepada Ali radhiyallahu an kebun-kebun itu. Dan Ali menerimanya dan tidak menantangnya. Dan kesemuanya itu adalah dibolehkan pada tempat ijtihad. Dan termasuk sebagian dari ijtihad-ijtihad yang aku katakan, bahwa tiap-tiap yang berijtihad itu betul. Yaitu tiap-tiap masalah yang tak ada nas atau dalil tegas tentang diri masalah itu, dan tidak ada masalah yang mendekatinya. Maka adalah masalah itu dalam pengertian dengan kias yang nyata. Seperti masalah tersebut dan masalah siksaan orang yang meminum yang memabukkan. Maka mereka itu disiksa dengan 40 kali pukul dan 80 kali pukul. Dan semuanya adalah sunnah dan benar. Dan masing-masing dari Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an itu adalah betul dengan sepakat para sahabat radhiyallahu an, karena yang dilebihkan ialah apa yang dikembalikan pada zaman Umar dari sesuatu kepada yang lebih dari apa yang telah diambilnya pada zaman Abu Bakar. Dan tidaklah yang lebih itu tertegah dari menerima kelebihan pada zaman Umar. Dan bersekutu padanya semua sahabat, dan mereka berkeyakinan bahwa masing-masing dari kedua pendapat itu adalah benar. Maka hendaklah diambil yang sejenis ini sebagai undang-undang dasar atau dustur bagi perselisihan-perselisihan, dan yang membetulkan semua orang yang berijtihad padanya. Adapun tiap-tiap masalah yang sedikit sekali nas atau kias yang terang padanya dari orang yang berijtihad, disebabkan kelalaian atau salah pendapat, dan ada dalam kekuatan di mana hukum dari berijtihad itu dirombak, maka tidaklah kami mengatakan padanya bahwa masing-masing itu benar. Tetapi yang benar ialah orang yang memperoleh nas atau dalil yang tegas, atau yang dalam pengertian nas. Dan sesungguhnya telah diperoleh dari kumpulan ini, bahwa orang yang mendapatkan dari orang-orang tertentu, yang bersifat dengan sifat yang menyangkut segala kemuslihatan agama atau dunia padanya, dan ia mengambil dari sultan anugerah atau kurnia atas peninggalan orang mati atau jizyah, niscaya tidaklah ia menjadi fasik dengan semata-mata mengambilnya. Dan hanya ia fasik dengan pelayanannya dan pertolongannya yang diberikan kepada sultan-sultan itu. Dan masuknya pada mereka, memuji dan menyanjung mereka, dan lain-lain sebagainya, dari segala kezaliman, dari segala kelaziman, di mana biasanya harta itu tidak diserahkan, kecuali dengan hal-hal yang tersebut, sebagaimana akan kami jelaskan nanti.